السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وبركاته صحبه كويس ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz 1 surah Al-Baqarah, dan sekarang kita melanjutkan pembahasan kita kemarin sampai ayat yang ke 15 ya. Oh, 16 ya. Berarti sekarang ayat yang ke-17. Baik, silakan baca. Faisal, baca Faisal. Taib, nggak bisa ya. Bu Ida ya. Bu Ida. Ya, ya Ustaz. Silakan dibaca Bu Ida. Ya, sebentar Ustaz. Ayat 17 ya Ustaz ya. Iya betul. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mataluhum kama salil ladis tauqadnaro falamma ado atsma haulahu dahaba wa khubinurihim watarokahum fi dulumatil la yubasirun. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api, maka ketika api itu menerangi apa yang di sekelilingnya, Allah melenyapkan terhadap cahaya itu. Dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan, dan api itu meninggalkan mereka dalam kegelapan. Ini Allah yang menerangkan. Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan tidak dapat mereka melihatnya. Mereka tidak bisa melihat kita. Dan mereka tidak dapat melihat irobnya ya Ustaz ya. Masalu mubtada, kemudian hum itu mudofun ilai. Kamasali jar majrur, kemudian sebagai khobar ya. Sebagai khobar, kemudian allazi allazi mubtada. Afan ya Ustaz, Auladin, naat ya Ustaz ya. Iya. Naat, kemudian bentar. Kalau naat, allazi kan ma'rifat tuh ya? Iya, betul Ustaz. Ini masalil bukan ya Ustaz ya? Iya, kalau naat kan bikal masalil kan harusnya sama-sama ma'rifat. Mubtada kan gini, Ustaz. Mudhof ilaih ya. Oh, mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kemudian astauqada itu istauqada, bukan istauqada ya, ya apa Ustaz, istauqada fi'il madi. Kemudian fa'ilnya kembali kepada allazi. Kemudian naron itu maf'ulun bih. Fa harfu atof, lama ini jar majrur apa sajarin? Lama itu sajarin. Dia zorof dia. Oh zorof, zorof. Kemudian ado ets fi'il madi, atau tak tatsnit, tak tahnits. Terus fa'ilnya mana? Sebagai fa'il ya Ustaz ya. Nah, enggak, ini nanya fa'il dari ado ets ini mana? Aduat ini kembali kepada api. Uh-huh. Kepada naron ya Ustaz ya. Ya, kepada api ya. Api ya, kan memang mu'anas. Ya. Kemudian ma ini manafi nahi. Oh, ma zaida ya Ustaz ya. Ma. Ma ini ma coba coba. Ma apa yang ketika api itu menerangi apa yang di sekitarnya, berarti kan maknanya apa? Apa lebih ya? Oh, maf'ul bi. Oh iya, afwan Ustaz. Ya, apa ya, betul maf'ul bi. Haula berarti maf'ul bi sani ya Ustaz ya. Kemudian Entar dulu, hawla emang artinya apa sih? haula artinya sekeliling. Oh, dorof Ustaz ya. Ya, zarab ya. Ya. Dorof makan alha'u mudofun ilahi. Kemudian zahaba fi'il fi'il madi awahu fa'il binuri jar majrur him mudofun ilaih wataroka fi'il madi kemudian fi'il madi fa'ilnya fa'ilnya kembali kepada Allah ya Ustaz ya Nah. kemudian hum hum adalah mudofun ilaih. Eh, afan maf'ulun bih ya Ustaz ya, maf'ulun bih. Fi dulu mati jar majrur la la nafiyah yubsiruna fi'il mudorik fa'ilnya alwaw. Nah, tes. Ayo dibaca tafsirnya. Halu al-munafikina allazina amanu dohiron la betinan. Birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa kafaru fasoru yatahobbatuna bidulumati dolalihim wahum la yasuruna wala amala lahum fil huruji minha tusbihu hala jama'atin fi laylatin mudlimatin wa auqada ahaduhum naron azimatan lil dif'i wal ido'ati falamma sato'atin naro wal anarot ma hawlahu intofa'at wa'atamat fasoro ashabaha fidulu mati fasoro ashabuha nih ashabu jadi fasoro ingat fasoro ashabuha fidulu mati layarawuni say tanwin bu fidulu matin fidulu matin ya fidulu matin laroini sayan wala tahtaduna ila torokin wala ila muhrojin tariqin wala wala ya makhrajin ila torikin wala muhrojin makhraj wala makhrajin ila mahrojin keadaan dari orang-orang munafik yang mereka beriman tapi di dalam tampak luarnya mereka beriman yang terlihat di tampak luarnya dan tidak di dalam batinnya dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka menjadi kafir maka mereka datang dan memasuki dan masuk ke dalam kegelapan dari kesesatan mereka dan mereka tidak menyadarinya dan tidak ada harapan bagi mereka untuk keluar darinya serupa dengan keadaan sekelompok orang di dalam malam yang gelap gulita Ustaz. Wow, gelap. Dalam ya di dalam gelap di malam yang gelap dan seorang dari mereka menyalakan api yang sangat besar untuk menghangatkan dan untuk penerangan. Maka ketika api telah menyala dan menerangi apa yang ada di sekelilingnya. Apinya padam ya, tiba-tiba apinya padam Ya. menjadi gelap dan menjadi gelap bagi kaumnya ya Ustadz, bagi Ya, ashabah. maka orang-orang tersebut berada dalam kegelapan gitu. Maka orang-orang tersebut berada dalam kegelapan. Tidaklah mereka melihat sesuatu apapun. Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk menuju jalan. Dan tidaklah pula jalan keluar. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barokah Ustadz, wa iyaka. Baik, ayat yang ke-17 ini masih bicara tentang orang yang munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka, itu orang-orang munafik, seperti perumpamaan orang yang menyalakan api di tengah kegelapan. Maka ketika apinya menerangi apa yang ada di sekitarnya, tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya dari api tersebut dan membiarkan mereka di dalam kegelapan yang mana mereka tidak bisa melihat. Perumpamaan munafik seperti ini karena cahaya yang mereka nyalakan itu seperti Islam, seperti keimanan yang telah mereka tampakkan dalam zahir mereka. Ada secercah cahaya yang harusnya bisa membimbing mereka menuju keislaman yang sempurna. Artinya sebetulnya orang munafik itu sudah bagus punya bekal keimanan yang mereka tampakkan dalam zahir mereka. Akan tetapi sayangnya orang munafik ini disebabkan karena niat awalnya masuk Islam bukan dengan niat yang tulus, ya, tapi dengan niat yang menghancurkan Islam dari dalam atau hanya karena ikut-ikutan, ya, maka hati mereka tetap menyangkal, hati mereka tetap menyatakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini Allah permisalkan mereka itu. Mereka itu bagaikan orang yang berada di kegelapan, lalu kemudian mereka menyalakan api, supaya mereka bisa melihat sekeliling mereka, supaya mereka bisa melihat jalan mereka, sehingga mereka bisa keluar dari hutan tersebut. Keluar dari tempat tersebut. Lalu Allah yang mematikan api tersebut, sehingga mereka tetap dalam kesesatan. Ya. Jadi Allah lah yang menghilangkan, mencabut, menarik hidayah dari orang tersebut supaya mereka tetap dalam kesesatannya. Dan memang ini yang harus kita waspadai ya. Ya, sebagai seorang muslim, kalau kita jatuh dalam kesalahan, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir kalau kita ya malah merasa nyaman dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan, Allah akan membiarkan kita ya dalam kesesatan, bahkan ya bertambah kesesatannya sehingga kita makin sulit untuk kembali kepada kebenaran, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-18. Silakan Pak Edi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Mereka tuli, bisu, buta, fahum, maka mereka la yarji'un, mereka tidak bisa kembali. Sumum khobar dari mubtada yang dihilangkan, yaitu hum, dibaca rofa, bukmun khobar juga dibaca rofa, umyun khobar dibaca rofa, fa huruf atof, hum mereka mubtada, la huruf nafi, yarjiun fi'il mudore, fa'ilnya wawu, yarjiun dibaca sebagai dari khobar dari mubtada hum. Ya muntas, baca tafsirnya. Tafsirnya hum. Hum sumun an sama il haki sama sama itat tadbir tadbir. Sama'a tadabburin gitu, Pak. Oh, sama'a. Tadab. Hum sumun an sama'il haki sama'an tak tak. Sama'a tadabburin gitu. Sama'a tadabburin. Sama'a tadabburin. Bukmun an nat natki bihi. Bukmun anin nutki. Bukmun anin nutki bihi. Umyun anil ibsar. An ibsari. Umyun an ibsari nuri hadiyati. Nuril hidayati. Nuril hidayati. Nuril hidayati. Lidzalika la yastati'una ar la yastati'una ar-roji'una ar-ruju'a ila iman ar-ruju'a ila imanil ladzi tarkuhu wa is alladzi tarakuhu tarakuhu wa isti'adhu anhi bizolali. Ya. Mereka hum sumun mereka tuli ansamai atas pendengaran tentang al-haq. Bukan, jadi mereka tuli dari mendengarkan hak. Mereka tuli dari mendengarkan hak, yaitu kebenaran, sama'a tadabburi, pendengaran tentang tadabbur. Bukmun bisu an nukuti bihi atas perkataan, dari perkataan. Mengucapkan kebenaran itu. Dengan mengucapkan dari mengucapkan kebenaran. Umyun buta an ibsari dari penglihatan, dari melihat nuri lil nuri hidayat hidayat cahaya hidayat dari cahaya hidayah. Nah, walidzalika dan atas seperti yang atas seperti itu la yastati'una mereka tidak bisa rujua. Oleh karena itu mereka tidak bisa. Oleh karena itu mereka tidak bisa kembali kepada keimanan. Alladzi yang tarokuhu mereka dia tinggalkan. Wa isti'adu dan dan mereka malah menggantinya dengan kesesatan. Dan mereka malah menggantinya dengan kesesatan. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Summum bukmun umyu fahum la yarji'un. Ya. Ini merupakan gelaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang munafik. Mereka summun, mereka tuli. Maksudnya tuli dari mendengarkan kebenaran. Mereka tidak bisa mendengarkan ayat Al-Quran dengan cara mentadaburinya. Ketika ada ayat Al-Quran, mereka baca hanya sampai ya, kerongkongan mereka. Tidak masuk sampai hati mereka. Bukmun, ya, mereka bisu. Mereka bisu dari mengucapkan kebenaran. Umyun, mereka buta. Ya, mereka buta dari melihat cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yarji'un. Maka mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Mereka tidak akan kembali kepada keimanan. Bahkan mereka mengganti keimanan mereka dengan kesesatan. Inilah keadaan orang munafik. Semoga Allah menghindarkan kita ya dari kelompok orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang zahirnya menampakkan keimanan, akan tetapi hatinya menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-19. Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Aw kasayyibim atau ka seperti sayyibin hujan lebat minas samai dari langit fihi di dalamnya zulumatun ada kegelapan beserta petir dan kilat. Yaj'alunya mereka menjadikan asobi'ah jari-jari mereka fi azanim pada telinga mereka minas sawa'iki dari petir karena takut akan kematian. Dan Allah meliputi mengetahui terhadap orang-orang kafir. Autus bihu halu. Di Arab dulu, Bu. Au harfu atfin ka harfu atfin kasoyibin jar majrur. Minasamai jar majrur. Sama itu mubtada ya. Minasamai jar majrur. Nah, fihi jar majrur sebagai khobar muqaddam gitu. Oh, fihinya khobarnya. Mubtadanya bukan sama ya, Ustaz. Masa mubtada majrur, Bu? Fihi jar majrur sebagai khobar muqaddam, nanti zulumatun sebagai mubtada muakhar. Oh, zulumat. Fihi sebagai khobar muqaddam, zulumatun sebagai mubtada muakhar. Wa ra'dun wa atfu atfin. Ra'dun maktub ke zulumatun. Wa atfu atfin barkun maktub ke wa ra'dun. Ya jalunya ke zulumatun, Bu. Kalau maktub tuh ke yang pertama. Oh, maksudnya ke zulumatun. Ya jaluna fi'il mudarik fa'ilnya waw asobi'a maf'ulun bihi hum maf'ul bi mudaf ilaihi ya Ustaz. Hum maf'ul bi. Hum maf'ul bi. Apa ini maksud? Humnya mudaf ilaihi benar terus? Mudaf ilaihi ya. Fi azani jar majrur him mudofun ilaihi minasawaiki jar majrur hazaro fi'lun madi. Hazaro itu dia namanya maful min ajli. Oh, maful min ajli. Al mauti mudofun ilaihi Ustaz. Apa? Al-Mauti mudafin lain. Wallahu waw atfu atfin. Allahu mubtada muhitum khobar bil kafirin jar majrur. Ya, ayo dibaca tafsirnya. Au tushbihu halu farikum farikin. Halu farikin akhara. Halu farikin akhara minal munafikina yazharu lahumul haqqu. Yazharu lahumul haqqu tarotan. Wa yashukuna fihi tarotan ukhra. Hala jama'atin yamshuna fil aro'i Fayun sobu alaihim matorun cadidun. Fayan sobu ya. Fayan sobu alaihim matorun cadidun. Fayan sobu alaihim matorun cadidun. Tusohibuhu zulumatin. Tusohibuhu zulumatun. Oh, zulumatun. Tusohibuhu zulumatun ba'duha fauqa ba'din. Ma'a khosfi khosfir ro'di wa wala ma'anil barki wa sau ak wa sau wa sawa ikin wa sawa ikin al muharrafati allati taj'aluhum min min syiddatil hauli yadiuna yadauna yadauna asabi'ahum fi adhanihim khaufam minal minal minal minal halaki. Wallahu ta'ala muhitum bil kafirina la yafutunahu wa la yajuzunahu. Atau keadaan sebagian yang lain dari orang munafik yazharu menampakkan bagi mereka kebenaran. Tarotan apa Ustaz? Tarotan sesekali. Jadi atau keadaan mereka menyerupai kelompok yang lain dari orang munafik yang tampak bagi mereka kebenaran sesekali, lalu ragu-ragu gitu sesekali pada kesempatan yang lain gitu. Dan ragu-ragu pada kesempatan yang lain. Keadaan sekelompok orang yang sunnah fil aroi berjalan di tanah lapang, fayun sobu yang ditimpa atas mereka hujan yang lebat. Nah. Tusohibuhu yang menjadikan mereka gelap ba'duha faqobadin. Menerimaki mana ba'duha faqobadin? Ya, jadi mereka ditenami kegelapan, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Maksudnya sangat gelap ya. Oh, jadi atas itu. Sebagian mereka sebagian yang lain. Ma'a kosfir ro'di bersama dengan suara gelegar dari petir wala ma'anil barki dan bersama kilat wasawaikil muharrokoti dan suara muharrokoti. Bukan suara, soal itu petir ya. Petir yang membakar. Oh, sawaik ini petir, Ustaz. Dan petir yang membakar. Oh, harrok yang membakar. Allati taj'aluhu min syib dadi yang dan yang menjadikan mereka dari apa ya? Siddatil hauli, Pak Ustaz. Ya, yang menjadikan mereka sangat apa namanya? Ngeri. Al-haul itu ngeri. Oh, sangat ngeri. Nah, dan mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Haufan minal halaki. Ketakutan dari ya, karena takut binasa. Oh, karena takut binasa. Wallahu ta'ala dan Allah ta'ala dan Allah yang maha tinggi meliputi terhadap orang kafir la yafutunahu dan dia tidak mereka tidak bisa lepas darinya dan tidak lemah darinya. Ya Allah ya. Ini dan Allah tidak berlepas diri darinya dan tidak pula Allah lemah itu saya. Jadi maksudnya Allah meliputi orang kafir itu ya tidak ada yang bisa lolos dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Lakuka barakallahu fiik. طيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau perumpamaan orang munafik itu seperti hujan yang lebat dari langit yang mana di dalamnya ada kegelapan, juga ada guntur dan juga kilat yang menjadikan mereka meletakkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Minas sawaiki, karena adanya petir. Hadarul maut, ya, karena mereka takut mati. Karena mereka takut mati, mereka meletakkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Mereka tutup. Karena ya hujan penuh dengan kilatan, ya, kemudian penuh dengan guntur, penuh dengan petir, sehingga mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wallahu muhitum bil kafiri. Dan Allah ya maha meliputi orang-orang kafir. Maksudnya kekuasaan Allah itu meliputi orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan bahwasanya sebagian munafik ada juga orang yang kadang beriman lalu kadang kafir. Pada satu waktu dia menampakkan keimanannya, pada satu waktu dia menampakkan kekufurannya. Ini perumpamaan bagi orang yang munafik, yang mana mereka terkadang ya tampak baginya kebenaran lalu mereka mengimaninya, namun terkadang mereka ragu dengan kebenaran tersebut lalu mereka kufur kepadanya. Ya Allah mengumpamakan mereka itu seperti sekelompok orang yang berjalan ya di tengah kegelapan lalu kemudian ditimpakan kepada mereka hujan yang lebat. Ya, sudah hujan ditambah dengan kegelapan. Ya. Kemudian ditambah lagi hujannya tersebut penuh dengan ya halilintar, ya. Kemudian penuh dengan kilatan, ya. Juga penuh dengan petir yang membakar. Ya, saking mengerikannya keadaan tersebut, mereka sampai meletakkan telinga mereka karena mereka takut dari binasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meliputi orang kafir. Tak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada seorang pun yang bisa lari dari ya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti orang-orang kafir ini, orang-orang munafik yang mereka itu menampakkan ya keimanan lalu menyembunyikan kekufuran, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjutkan. Ayat yang ke-20 ya. Baik, kita minta Ibu Hitrisia ya. Gak bisa nih. Ibu Reni ya. Bisa Ustaz, bisa. Sorry, oh, maaf. Oh, bisa ya. Ini ya. Ibu Hitrisia ya. Panggil Hitri aja Ustaz, nggak biasa dipanggil Ibu, tunggu sebentar. Tapi saya baca Qurannya aja ya Ustaz, saya nggak bisa baca huruf gundul Ustaz. Iya, tapi kalau nyerap bisa Bu? Insya Allah, dicoba ya Ustaz ya. Ayo. Ya kadul barku yahtoful absorohum kullama adu'alahum masyawfi وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Artinya dulu ya? Ya. Oke. Okay. Ya kadu, hampir saja. Al-Barq. Ya kadul barku, barku kilat itu, ya tofu menyambar absorohum penglihatan mereka. Kulama setiap kali adoa menyinari lahum bagi mereka, masau mereka berjalan, fihi di dalamnya, wa iza dan apabila azlama menjadi gelap, alaihim atas mereka, qamu mereka berhenti, walau sekiranya sa'allahu sa'a menghendaki Allah Allah, lazahabah niscaya dia menghilangkan, bisa ma'ihim pendengaran mereka, wa'abasorihim dan penglihatan mereka. Inna sungguh Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadir berkuasa. Nah. Oke, Irak bisa coba ya, Ustaz. Ya kadu. Ya kadu itu apa ya? Hampir saja itu saya enggak tahu, Ustaz. Ya kadu fil mudhari, Bu. Kenapa? Fil mudhari. Oh, itu fil mudhari. Oke. Yeah. Ya kadu. Oke, fil mudhari, albarku kilat itu isim. Oke, fa'il. Yahtohu menyambar itu fi'il mudhari. Abasorohum. Abaso itu dan sebentar, jadi yakadu ini dia fi'il mudhari termasuk temannya ya. Kana dia. Temannya kana. Jadi dia fi'il mudhari nakis. Albarku itu nanti isimnya, bukan fa'ilnya. Nah, so, berarti isim kana gitu. Iya, albarku tuh isimnya ya, temannya kana dia. Makanya ya ada isimnya albarku. So, berarti dia tuh temannya kana, berarti albarku isimnya. Itu isim. Nanti yang abasorohum jumlahnya sebagai obat. Tunggu sebentar, saya enggak dengar, tunggu sebentar, ulang lagi. Jadi absoro itu isimnya dari yashab. Enggak, kalau absoro maful bi. Absoro itu maful bi dari yashabu. Aso. Terus berarti ya, isimnya yang mana? Apa? Isimnya apa? Isimnya dari yashabu. Bukan, yang temannya kan itu yakadu, bukan yashabu. Aso, oke. Jadi yakadu okay. Itu fil mudhari nakis. Albarku isimnya. Aha. Ya, aku kan fi'il mudhari, fa'ilnya albarku. Absoro maful bi. Umnya mudhaf ilaih. Nah, jumlah dari yakhtafu absorohum ini sebagai khobarnya yakadu. Makanya kita lihat kalimatnya kan hampir saja petir menyambar mereka. Dari maknanya jelas bahwa khobarnya adalah menyambar mereka. Ya. Menyambar kelihatan mereka. Oh oke, okay. Ya makasih. Kulama setiap kali itu saya lupa. Lupa Ustaz. Kulama itu dia sorof. Oh sorof, oke. Okay. Ado'a menyinari itu fi'il madi. Lahum maful bih ya. Nah. Tadi fa'ilnya doa albarku ya. Fa'ilnya albarku tadi mana? Sebentar. Iya. Oke. Albarku yang atas. Iya. Kilat. Oke. Okay. Masau mereka berjalan itu fi'il madi. Fa'ilnya mereka. Fa'ilnya wow. Ya fa'ilnya wow. Mereka kan. Yeah. Fihi fi itu mudhof ilaih ya. Fi itu jar majrur. Benar ya, Ustaz? Gimana? Jar majrur mudhof ilaih. Nah. Fihi. Oke. Okay. Wa iza wa huruf atof. Iza Oh, tadi fihi jar majrur aja, Bu. Jangan bilang mudhof ilaih. Oke. Okay. Jar majrur fihi. Wa huruf atof iza iza itu apa? Zorfiyah syarfiyah. Oh, zorof. Oke. Okay. Azlama fi'il madi alaihim jar majrur atau mudhof fi'il ilaih? Jar majrur. Jar majrur. Oke. Maf'ul bih-nya him. Mana maf'ul bih, Bu? Enggak usah. Pokoknya jar majrur aja udah langsung ya qom. Jar majrur aja. Oke. Okay. Qomu fi'il madi fa'ilnya waw. Wa walau sekiranya apa ya? Enggak tahu saya. Walau itu apa? Walau itu harfu syartin. Harfu syartin. Asal belum belajar. Sa'a fi'il madi Allah fa'il lazahaba fi'il madi fa'ilnya Allah. Itu lam harfu huruf jawab ya. Di huruf jawab dulu. Oh, huruf jawab. Oke. Okay. Yang huruf jawab yang mana? Yang lam? Lamnya ya. Oke, okay, sahaba itu fi'il madi. Sahaba fi'il madi kan? Betul. Oke. Okay. Bisam ihim. Ini isim. Mas maf'ul bih. Oke. Okay. Wa abasorihim. Tapi him di sini sebagai apa ya? Jadi sebenarnya kalau maf'ul bih dalam bentuk jar majrur enggak usah disebutin bukan itu terlalu panjang sih. Jadi bisa mihim jar majrur, bisa i-nya himnya mudhof ilaihi. Oke. Okay. Bisa mihim jar majrur, himnya mudhof ilaihi. Oke. Okay. Wa huruf athaf wa absarihim jar majrur juga dan matof bukan jar majrur. Absar ini ma'tuf. Ma'tuf ke sam'i. Matuh ke sam'i. Oke. Okay. Inna isim. Himnya mudhof ilaih. Himnya mudhof ilaih. Inna itu isim. Isim inna ya. Inna itu harfu taukidin. Harfu taukidin. Ya, harfu taukidin. Allah fa'il ala huruf jar kuli. Kuli itu apa ya? Taukid. Ala kuli jar majrur. Kalau ada ala majrur. Jar majrur. Oke, okay, jar majrur. Sa'in mudhof ilaih. Mudhof qadir qadir mudhof ilaih. Bukan yang mudhof ilaih itu yang sa'in. Qadirun sebagai khobarnya. Mudhof ilaih sa'in qadir sebagai khobarnya. Terus oh, oke. Okay. Mubtada-nya yang mana? Mubtada apa, Bu? Oh, enggak, kalau ada khobar terus kenapa? Berarti kan seharusnya ada mubtada kan? Enggak ya? Ini khobarnya khobar inna, bukan khobar mubtada. Kan oh, tadi okay, innallaha, okay. Allaha isimnya inna kan? Oh, maka qadirun okay adalah khobarnya inna. Oh, oke, okay, makasih Ustaz. Ya. Dibaca tafsir, Bu? Enggak bisa Ustaz. Saya enggak bisa baca huruf bundul. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya. Ayo Pak Andi Pras, silakan dilanjutkan. Ini Pak Andi nggak bisa dinyalain itunya audionya. Ya Pak Andi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tafsirnya. Gak bisa Ustaz. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Ganti yang lain dulu. Berarti kita balik lagi ke awal tadi ya. Tadi awal itu Faisal ya? Ayo, Faisal. Baca tafsir, ada yang ketukul. Tafsir ya? Yuko ribul barku min syiddati lima'anihi an yasdu lama'anihi Anyas luba abso rohum. Wa ma'adhalika fakullama ado ulahum masyau fi hidawihi wa idha dahaba azlamu tariqi alaihim fa yaqifuna fi amakinihim walaula imhalallahi walaula imhalullahi lahum imhalullahi lahum lasalaba sam'ahum wa absaruhum wa huwa qadirun ala dhalika fi kulli waqtin innahu ala kulli syai'in qadir. Artinya? Ya, artinya. Petir itu mendekat dari syiddati lamani apa? Jadi kilat itu apa namanya hampir saja karena apa betapa dahsyatnya kilatannya. Oh, kilatannya. Untuk yang kedua diambil. Ya, ya hampir saja kilat. Kilatnya itu mengambil, menghilangkan ya atau mengambil penglihatan mereka. Dan dengan itu beberapa kali menyinari mereka. Bukan beberapa kali, bersamaan dengan hal tersebut setiap kali, oh, setiap kali. Ya kilatan itu memberi cahaya kepada mereka, mereka berjalan ya di atas cahaya tersebut. Jadi kan mereka ini pemisalannya itu di tempat yang sangat gelap kan. Yeah. Di satu sisi mereka takut kena kilatnya, tapi di sisi lain dengan cahaya dari kilat tersebut mereka bisa berjalan, ya, kayak gitu. Oke. Okay. Dan terus, apabila telah pergi, terus gelap, jalan menjadi gelap. Nah. Terus maka mereka menetap di tempat mereka. Ya. Allah. Walaulah bahasa. Kalaulah bukan karena Allah mencampakkan mereka. Oke. Lasalaba menghilangkan ya. Ya Allah akan menarik Allah atau menghilangkan. Menghilangkan pendengar mereka dan penglihatan mereka. Dan Dia Maha Kuasa atas itu di setiap waktu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib ya barakallahu fi. Mujizakallahu. Nanti lanjut lagi untuk sebentar dulu ya. Nanti lanjut lagi baca lagi. Kalau cukup waktunya. Taib, jadi ayat yang ke berapa ini? 20. 20 ya, ya taib. Nah, ini masih bicara tentang sifat orang munafik, dan sebetulnya ayat 20 ini masih lanjutan ayat yang ke-19. Perumpamaan orang munafik di mana mereka berada di dalam kegelapan yang disertai dengan hujan yang lebat, ada guntur, ada halilintar, ada petir. Ya kadul barku yakhthafu absarahum. Ya hampir saja kilat itu menyambar ya penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyafi. Tapi di sisi lain, jadi mereka di satu sisi mereka takut terkena kilatan petir tersebut. Namun di sisi lain, mereka membutuhkan cahaya dari petir tersebut untuk bisa berjalan, ya. Karena tempatnya sangat gelap, ya. Bayangkan kalau kita berada di tengah hutan atau di tengah gurun yang sangat gelap, kita tidak tahu jalan, ya. Sangat gelap, kita tidak punya penerangan apapun. Nah, kita hanya mengandalkan cahaya dari kilatan petir. Setiap kali ada petir, ya, kullama adha'a lahum masyafi. Setiap kali petir tersebut menyinari mereka, mereka berjalan, ya. Wa idza adzlama 'alaihim qab. Dan apabila ya petirnya hilang, ya, kembali gelap, qamu mereka berdiri. Artinya mereka diam saja. Begitu seterusnya, ada petir mereka berjalan, kalau enggak ada dia diam. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau sekiranya Allah mau, Allah akan mencabut pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ya Maha mampu atas segala sesuatu. Dari ayat yang ke-20 ini kita bisa mengetahui bahwasanya sebetulnya kalau Allah mau, Allah bisa saja mencabut ya pendengaran dan penglihatan orang-orang yang munafik, dalam arti Allah tutup ya hidayah dari mereka. Namun ya di antara orang munafik ada yang akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tergantung seberapa tinggi level munafiknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga yang mengingatkan kita orang-orang muslim agar kita menjauhi ya sifat orang munafik, ya. Sifat orang munafik itu adalah apabila dia bicara dia dusta, ya. Kemudian apabila dia berjanji, dia mengingkari. Ini beberapa sifat munafik yang tidak boleh ada dalam diri seorang muslim. Dan apabila dipercaya, dia khianat. Ini ada tiga, ya. Tiga tanda orang munafik. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ya, apabila bicara dia dusta, apabila berjanji dia melanggar janjinya, dan apabila dipercaya dia khianat. Ini tiga tanda orang munafik yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari sifat-sifat orang yang munafik. Sampai ayat yang ke-20 ini selesailah pembahasan tentang ciri orang yang munafik. Nah, mungkin masih ada waktu, kita lanjutkan satu ayat lagi, ya. Enggak apa-apa, Faisal, lanjutin Faisal. Surat. Nama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhannasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah. Ya Rabbi Zat. Ya Rabbi Zat. Ya Yuha harfun nida Zat. Ya-nya yang harfun nida. Jadi ngirap begini. Ya harfun nida. Ayu munada. Nah haknya namanya harfut tambi. Harfut tambi. Anasnya? Terus anasu. Anasu ini badal. Oh badal. Badal dari ayu. Badal min ayu. Ya. Nah. Jadi kapanku kita menemukan irab kayak gini. Ya ayu anasu. Ya il kafirun misalnya. Maka ayunya adalah munadanya, haknya apa tapi. Kemudian isi misalnya namanya badal. Badal. U'budu rabbakum. U'budu fi'il amr, fa'ilnya waw, rabba maf'ulun bihi, mudof, kumnya mudof ilaih, alladhi badal, kolako fi'il. Alladhi isi mausul sebagai na'at. Oh, nah. Oh iya, na'at. Kan Rob kalian yang telah menciptakan kalian. Berarti ini sebagai na'at, ya. Na'at. Falako fil madi. Fa'ilnya alladhi. Hah? Kum. Fa'ilnya. Fa'ilnya alladhi, betul. Alladhi. Kum. Maf'ulun bihi. Wa arfu atfin. Alladhina. Matuf. Matuf. Terus. Min kobli ajar majrur. Matupnya kemana? Matupnya ke kum, ya? Ke kum, ya. Matupnya ke kum, nah. Min kobli ajar majrur, mudof juga. Kum mudof ilaih. La'allakum, ya, Pak. La'allah itu kan temannya Ina. La'allah temannya harfutaroji. Harfutaroji. La'allakum. Khabar ini. Kumnya isimnya. Oh, isim la'alla. Tunggu dulu. Isim la'alla, ya. Tatakun. Tatakun. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fa'ilnya wawu. Khabar la'alla. Tatakunnya khabar la'alla. Iya, tatakun jumlahnya. Jumlahnya sebagai khabar la'alla. Ya, betul. Ayo. Nida'un minallahi lil basyari jami'an. An u'budu an'budullaha alladhi rabbakum bini'amihi wa khafuhu wa la tukhalifu dinahu faqad awjadakum minal idami wa awjadal adami minal idami wa awjadal minal adami Adam berarti tidak ada Adam minal adami wa aujadal ladzina min qablikum litakunu minal muttaqina alladzina radhiyallahu anhum wa radu'an. Panggilan dari Allah untuk seluruh manusia agar menyembah Allah yang telah membina Rabbam bina. Ya. Yeah. Membina kalian dengan nikmat-nikmatnya. Dan takutlah dengannya dan janganlah berselisih dalam agamanya. Janganlah menyelisihi, bukan berselisih. Oh, dalam menyelisihi agamanya. Dan jangan menyelisihi agamanya. Oh. Fakat dia telah menciptakan kalian dari ketiadaan dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa diridhoi oleh Allah. Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Tapi ini setelah Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, lalu kemudian Allah menjelaskan sifat orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjelaskan tentang sifat orang yang munafik, maka Allah ya melanjutkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi di ayat ini jelas seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya. Karena Islam ini adalah berlaku untuk semua umat. Mau orang Amerika, orang Asia, orang Afrika, ini semuanya terkena khitab, ya terkena perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah yang menjadikan kita ada dari sebelumnya tidak ada, ya. Allah yang telah menciptakan kita, begitupun Allah pula yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita. Sehingga cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat penciptaan kita, adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi orang yang bertakwa, ya. Dan kita sudah belajar tentang sifat-sifat orang bertakwa. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, ya. Kita belajar di sana maksudnya orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang melaksanakan sholat, kemudian menginfakkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Intinya orang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ridho kepada mereka dan Allah pun ridho kepada mereka. Ya, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian materi untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ibu Dahilis bertanya, hujan, guntur, petir, gelap, ini semua keadaan di hari akhirat, ya Ustaz. Tidak ya, jadi hujan besar, kemudian guntur, petir, kilat, ini semua hanya perumpamaan ya. Perumpamaan yang Allah berikan bagi orang munafik. Jadi orang munafik ini sebetulnya mereka berada dalam kegelapan. Ya, orang munafik berada dalam kegelapan. Ya, dalam pemisalan, cahaya itu selalu dikaitkan dengan hidayah, sedangkan kesesatan ya dikaitkan dengan kegelapan. Nah, orang munafik ini sebetulnya mereka itu di dalam ya di atas kegelapan. Dan mereka mengandalkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjalan di atas kegelapan. Permisalan yang kedua itu yang mereka berjalan lalu kemudian mereka mengandalkan cahaya kilat untuk bisa berjalan, itu menjelaskan tentang sebagian orang munafik yang mereka sesekali beriman, lalu sesekali kufur. Sesekali tampak kebenaran di mata mereka, lalu sesekali keraguan menyapa mereka. Ya. Pada dasarnya, orang munafik itu butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi disebabkan karena pengingkaran mereka, karena hati mereka yang tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah biarkan mereka dalam kesesatannya. Ya. Maka Allah biarkan mereka dalam kesesatannya. Justru ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita orang Islam. Bahwasanya ya kita harus mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah serta istiqomah di atas Islam. Karena tetapnya kita saksikannya, saudara-saudara kita ya orang-orang Islam, yang mana mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka sama sekali tidak peduli dengan masalah nikmat Islam yang telah mereka pegang ini. Bahkan di antara mereka banyak yang mengaku Muslim, tapi tidak terlihat ya bekas-bekas keislaman dalam diri mereka, ya, sehingga Islam itu hanya sebatas pengakuan ya dalam bibir mereka. Bahkan lebih parah lagi kalau zaman sekarang, Islamnya itu hanya di KTP mereka, tetapi perbuatannya, ya kegiatannya sehari-hari tidak mencerminkan ya akhlak dan juga ibadah seorang muslim. Ya, demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.